بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan babu ma ja'a fir ruqa wat tamaimi, bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Fis sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Di dalam as-sahih, kalimat as-sahih yang dimaksud di sini adalah sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau. Lalu Rasul alaihi salatu wasalam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan, janganlah ada di leher unta kalung yang terbuat dari tali busur panah atau kalung, melainkan diputus. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan مناسبة الباب لكتاب التوحيد, kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد. أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. Bahwasanya bab ini merupakan kelanjutan dalam menyebutkan perkara-perkara yang merusak akidah tauhid, berupa ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah yang terkandung padanya kesyirikan. Ma ja'a fir ruqa wat tamaimi, apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah, ay minan nahyi amma la yajuzu minha, yaitu berupa larangan dari perkara-perkara yang tidak boleh dari bentuk-bentuk ruqyah dan tamimah. Fis sahihi ay fis sahihaini, di dalam as-sahih yaitu di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Bashirin, dari Abu Bashir, huwa sahabiyun syahida ghazwatal khandaqi wa mata ba'da sittina. Abu Bashir, beliau adalah seorang sahabi yang menyaksikan, yaitu mengikuti perang Khandaq, dan beliau wafat setelah mencapai usia 60 tahun. qiladatun ma yu'allaqu fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Qiladah yaitu kalung yang digantungkan pada leher unta dan yang lainnya. Watarun wahidu autaril qausi. Watarun bentuk tunggal dari tali-tali busur panah. Au qiladatun, kalimat au qiladatun syakkun minar rawi. Ini merupakan keraguan dari perawi. Halil qiladatu muqayyadatun bikauniha min watarin au mutlaqatun minal watari wa ghairihi. Apakah kalung tersebut yang disebutkan di dalam hadis diikat dengan bahwa ia terbuat dari tali busur panah atau mutlak, baik itu terbuat dari tali busur panah atau yang lainnya? Yaitu perawi ragu. Apakah kalung yang disebutkan dalam hadis tersebut disebutkan dengan kalimat terbuat dari tali busur panah atau disebutkan kalung saja tanpa kalimat terbuat dari tali busur panah? Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith ini, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nasi bi'izalati al-qala'idi allati fi riqabil ibili allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afati. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengutus di sebagian safar beliau orang yang menyeru kepada manusia untuk menghilangkan kalung-kalung yang ada di leher-leher unta yang diinginkan dengannya menolak ain dan menolak musibah-musibah. Lianna dhalika minasyirki alladhi tajibu izalatuhu. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Min haithu innahu yadullu ala anna taqlid al ibili wa nahwiha al autara wa ma fi ma'naha lidaf'i al afati haramun wa syirkun. Dari sisi bahwasannya hadis tersebut menunjukkan bahwa mengikat unta dan yang semisal dengannya dengan tali-tali busur panah dan yang semakna dengannya untuk menolak musibah-musibah, hukumnya haram dan merupakan kesyirikan. Li'annahu min ta'liqit tama'imil muharramati. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk menggantungkan tamimah-tamimah yang diharamkan. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang diambil dari hadith tersebut. Al-ula yang pertama. Anna ta'liqal autari idaf'il afati fi hukmit tama'imi fit tahrimi. Bahwasanya menggantungkan tali-tali busur panah dalam rangka menolak musibah-musibah sama hukumnya dengan tamimah-tamimah dalam hal keharaman. Atsaniyatu izalatul munkari. Faedah yang kedua, menghilangkan kemungkaran. Atsalitsatu yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, tamimah-tamimah dan tiwalah merupakan kesyirikan. Akan datang penjelasan makna lafad-lafad ini di dalam ucapan musannif setelahnya, insyaAllah. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud rahmatullahi alaihima. Hadis ini disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah ahadith sahihah dengan nomor hadis 331, demikian pula 2972. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. Akan datang penjelasan kosakata-kosakata di dalam hadis di dalam ucapan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna secara global hadis ini, anna rasula sallallahu alaihi wasallam yukhbiru أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam khabarkan bahwa penggunaan benda-benda ini dengan maksud menolak kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan dari sisi selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khairi illallahu subhanahu. Karena sesungguhnya tidaklah mampu untuk menolak kemadaratan dan mendatangkan kebaikan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Dan khabar ini maknanya adalah larangan dari perbuatan ini. Munasabatul hadith lil babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna fihi bayana. Anna isti'mala hadihil asya'il madhkurati syirkun. Yukhillu bit tawhidi. bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan bahwa penggunaan benda-benda yang disebutkan ini merupakan kesyirikan yang merusak tauhid. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, al-hathu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha. Hasungan untuk menjaga aqidah dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Wa in kana yata'atahu kathirun minan nasi. Meskipun banyak dari manusia melakukannya. Al-thaniyatu yang kedua, tahrimu isti'mali hadihil asya'il madhkurati fihi. Diharamkannya penggunaan benda-benda yang disebutkan ini di dalam hadis tersebut. Al-thalithatu yang ketiga, anna hadihi thalathal madhkurata syirkun min ghairi istithna'in. Bahwasanya tiga perkara yang disebutkan ini merupakan kesyirikan tanpa kecuali. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.